itu yang datangnya dari hamba Allah dari Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, ada apa dengan saya yang tak menangis saat melihat saudara saya meninggal? Saat sepupu saya meninggal, saya merasa sedih, namun mata amat susah menangis untuk meneteskan air mata. Waktu kakek saya meninggal juga sama. Bahkan saat guru pesantren saya meninggal, mata saya hanya berkaca-kaca. Ingin saya meluapkan kesedihan dengan air mata. Kenapa saya begini, Buya? Apa saking banyaknya dosa dan kedengkian di hati saya? Tangis itu sekedar tanda kalau orang itu lembut hati. Tapi tangis itu juga bisa jadi tanda kalau dia itu cengeng dan sifat jelek. Dikit-dikit nangis. Sampai gak ketahuan ini nangis karena sedih atau nangis biasa. Bahkan ada di Indonesia ada lagi air mata buaya. Berarti bukan jaminan tangis itu kalau orang itu betul lembut hati. Ada orang yang tidak pernah bisa nangis, tapi dia lembut hati. Dia kalau ada orang punya masalah, dia tidak pernah nangis, tapi dia langsung pulang ke rumah selesaikan. Apa sih utang bayar? Ada orang nangis tok, gak pernah nolong. Model apa itu? Astaghfirullah, ya Allah kasihan. Masya Allah kasihan. Gak keluar duit. Mana yang lebih penting coba? Ada orang, lalu pulang menyelesaikan masalah. Nah seperti itu. Jadi tidak jaminan nangis itu akan kelembutan hati. Akan tetapi yang namanya nangis itu tanda kalau kita lembut hati. Ada orang meninggal, ada bahkan ada ketabahan di situ. Sampai dikatakan as-sabru tu fi sutmatil ula. Yang namanya sabar yang sesungguhnya itu di saat kita itu mendapatkan benturan yang pertama, mendengar berita musibah. Orang tuanya, anaknya meninggal. Dia langsung tata hatinya. Hebat. Diambil oleh Allah dan sebagainya. Lalu dia bertahan tidak menangis, sah. Bukan, ya Allah teganya tidak menangis. Oh, enggak ada jaminan itu. Jadi bukan jaminan. Baik, ini urusan meniannya. Tapi kalau urusan pribadi kita dengan Allah, namanya tobat, itu penting sekali makna tangis. Tapi tangismu di saat sendiri, bukan depan orang nangis, waktu di kamar sendiri gak bisa nangis. Itu tangis buaya tadi tuh. Makanya sampai dikatakan, apa boleh nangis di depan orang? Nabi pernah menegur orang, nangis di depan orang. Ya, kalau itu di rumahmu, kau boleh begitu. Cuman, Nabi juga tidak melarang suatu ketika ada orang nangis. Yang dilarang Nabi, soalnya nangis yang orang pura-pura. Di depan orang bisa nangis, waktu sholat sendiri gak bisa nangis. Itu problem dia. Nangis ya nangis pura-pura. Wow, depan orang. Coba menangis itu nular loh ya. Ada orang nangis, ini bisa nangis. Padahal dia gak khusus. Nangis, gak enak gak nangis. Nangis juga akhirnya. Model apa itu? Jadi bukan ukuran kita adalah tangis. Anda tidak usah terlalu khawatir. Karena apa? Anda pengen nangis saja itu kelembutan hati kok. Buktinya Anda pengen nangis. Dia pun gak bisa nangis. Itu memang organ Anda itu memang kurang air mata itu. Bukan karena hati Anda kurang lembut, insya Allah. Buktinya pengen nangis, saya pengen menumpahkan rasa penyesalan saya, tapi tidak nangis-nangis, tapi sudah menumpahkan penyesalan dengan bertobat kalau itu dosa. Baik, itulah masalah tangis. Nabi menangis, dan juga nangis bukan kerjaan perempuan. Nabi laki-laki menangis, sampai beliau berkata waktu Ibrahim putra beliau, Sayyidina Ibrahim wafat putra beliau, lagi lucu-lucunya, lagi mulai bisa bertutur 2 tahun, 3 tahun umurnya. Nabi menitikkan air mata, putra laki-laki satu-satunya itu. Mata ini menangis. Berkata, mata ini menangis. Dan hati bersedih. Tapi aku tidak boleh melakukan apa yang Allah murkai. Maka Anda boleh menangis sebagai seorang laki-laki. Jangan dimarahi, oh jenggotan brewok nangis. Gak usah ngomong gitu. Biasa nangis wajar, orang nangis. Baik, semoga tangis kita tangis yang berarti. Tangis karena kerinduan kepada Allah. Tangis karena takut dosa-dosa. Wallahu a'lam bissawab.